Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadis yang disusun oleh Syekh Dr. Mahmud Tohan hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis as-saqat al-khafi. Telah kita jelaskan bahwa saqat al-khafi ada dua, yang pertama at-tadlis, yang kemudian yang kedua adalah mursal al-khafi, mursal al-khafi. Pada pertemuan yang kemarin kita telah ambil dua jenis dari at-tadlis. Yang pertama adalah tadlis al-isnad. Kita sebutkan kemarin definisinya, ayyarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu man lam yasma' minhu min ghairi ayyuzkara aw yadhkura annahu sami'ahu minhu. Seorang rawi merawikan sesuatu dari seseorang yang dia telah mendengar hadis tersebut darinya, ya, malam yasma minhu, sesuatu yang tidak dia dengar. Jadi dia telah pernah mendengar dari rawi tersebut, tapi dia meriwayatkan sesuatu yang tidak dia dengar. Min ghairi ay yadhkura annahu sami'ahu minhu, tanpa dia menyebutkan dia telah mendengar dari orang tersebut, ya. Artinya muhiman annahu sami'a minhu, agar terkesan bahwa dia mendengarnya. Jadi dia menggunakan lafadz han, an, atau mengatakan lafadz qala, ya. Kemudian yang kedua tadlis taswiyah, yaitu riwayatul rawi an syekhihi summa isqatu rawin dhaifin baina thiqatain laqiya ahaduhuma akhar, yaitu riwayat seorang rawi dari syekhnya kemudian dia menggugurkan seorang rawi dhaif yang terletak di antara dua rawi thiqat. Di mana dua rawi thiqat tersebut ya pernah saling bertemu, pernah saling bertemu. Baik. Ini namanya tadlis at-taswiyah. Sekarang kita masuk ke na'u tadlis ats-tsalits, jenis tadlis yang ketiga, yaitu tadlis asy-syuyukh. Tadlis asy-syuyukh. Qala ta'rifuhu huwa an yarwi ar-rawi an shaykhin hadithan sami'ahu minhu fa yusammiyahu aw yuqniyahu aw yansibahu aw yasifahu bima la yu'rafu bihi kay la yu'raf. Definisi dari tadlis asy-syuyukh adalah seorang rawi merawikan atau meriwayatkan dari seorang syekh sebuah hadis yang benar-benar dia dengar darinya. Jadi dia enggak berdusta, dia benar-benar mendengar. Ya. Fa yusammiyahu aw yakniyahu aw yansibahu aw yasifahu bima la yu'raf bihi. Maka kemudian dia menamakan syekh tersebut atau memberikan kunyah kepada syekh tersebut atau menasabkan dia atau mensifatinya dengan sesuatu yang syekh tersebut tidak dikenal. Ya. Tujuan apa? Ya, kaila yu'raf, dengan tujuan agar syekhnya itu tidak dikenal. Jadi dia menyembunyikan identitas syekhnya dengan cara memberikan nama yang lain atau memberikan kunyah yang berbeda atau menisbahkan dia kepada sesuatu yang bukan nisbahnya, atau memberikan dia sifat sifat yang dia tidak dikenal. Ya. Bukan maksud saya yang si bahu dia menisbahkan sesuatu tidak dikenal. Memang benar nisbahnya itu, tapi bukan nisbah. Kan seseorang bisa jadi punya banyak nisbah. Misalnya ada Al-Andalusi Al-Bangkawi misalnya, yang diambil, yang dikenal di tengah-tengah manusia misalnya Al-Bangkawinya, tapi kemudian yang disebut Al-Andalusi. Siapa Al-Andalusi? Enggak tahu. Kemudian kata beliau, شرح التعريف أي أن يروي الراوي المدلس عن شيخ حديثا سمعه منه يعني لا يوجد إسقاط ولا حذف. Jadi dia meriwayatkan dari syekhnya sebuah hadis yang benar-benar dia dengar. Maksudnya apa? Tidak ada keterputusan dan tidak ada penghapusan sama sekali. Ya. Fi tadlis syuyukh, seperti sebagaimana yang ada pada tadlis asyuyukh. Kalau tadlis asyuyukh, ya, ada penghapusan. Lakin yujad tamwiyatun wa taghthiyatun lismi syekh. Tapi yang didapati di sini adalah perubahan dan penutupan identitas syekh. Jadi dia menutupi identitas syekh atau kunyahnya atau nisbahnya atau sifatnya. Jadi dia berusaha menutup-nutupi nama asli dari syekhnya, menutup-nutupi kunyah, nisbah atau sifatnya. Wa tawdih dzalika ayyakun. Untuk menjelaskan hal ini, contohnya kata beliau yang pertama, ismu Syekh Mahmud bin Ahmad Tohan. Nama beliau sendiri ya. Mahmud bin Ahmad Tohan. Kunyahnya Abu Hafs. Nisbahnya At-Tohan. Di antara sifatnya dia memiliki anna lihyatahu baydha. Ya. Jenggotnya putih. Jenggotnya putih. Namanya Mahmud bin Ahmad Tohan Abu Hafs At-Tohan. Fayati al-mudallis fayakul haddathani, maka kemudian datanglah seorang mudallis, dia mengatakan haddathani Ibnu Ahmad. Ya. Mahmud bin Ahmad, haddathani Ibnu Ahmad. Nah, syekh ini tidak dikenal dengan julukan ini Ibnu Ahmad, tapi dia menyembunyikan identitas syekhnya dengan nama Ibnu Ahmad. Au Abu Suhail. Nah, syekhnya juga punya anak namanya Suhail. Ya, jadi dia bukan menggunakan kunyah yang dikenal yaitu Abu Hafs, dia gunakan Abu Suhail. Atau Au Mahmud Al-Halabi. Karena syekh berasal dari Halab, Syria, maka kemudian dipakai namanya Mahmud Al-Halabi. Au haddatsani Dzulhiyah Al-Baydha. Meriwayatkan kepada kami, menyampaikan hadis kepada kami orang yang memiliki jenggot putih. Ini semua untuk menutupi identitas asli dari syekhnya. Fahadhihi al-umur tantabiqu ala syekh. Maka perkara-perkara ini memang ada pada diri yang pada diri sang syekh. Wa dzalika li'annahu, yang demikian karena yang pertama binisbatil ism wa Ibnu Ahmad haqiqatan. Nama Ibnu Ahmad, memang beliau adalah Ibnu Ahmad, ya. Mahmud bin Ahmad, beliau adalah Ibnu Ahmad. Wa binisbati li kunyah, kemudian di, menurut kunyah, ya, wa huwa Abu Suhail, li anna Suhailan Ibnun min abna'ih. Ya, bisa dikatakan bahwa beliau adalah Abu Suhail karena Suhail memang benar-benar salah seorang dari putra beliau. Au Mahmud Al-Halabi. Ya. Demikian juga Mahmud Al-Halabi, fahuwa Halabi li'annahu min Madinatil Halab. Ya, dia dikatakan sebagai Mahmud Al-Halabi betul juga karena dia memang berasal dari kota Halab. Wa bi nisbati li sifatihi fahuwa dhulliyah baydha haqiqatan. Ya. Dikatakan bahwa sifatnya dia memiliki jenggot putih. Ya, memang seperti itu. Mahmud Tohan memiliki jenggot putih. Walakin asy-syekh la yu'raf bainan nas bihadhihi al-asma. Tapi apa? Syekh tidaklah dikenal di tengah-tengah manusia dengan nama-nama ini. Siapa kenal Ibnu Ahmad? Enggak kenal. Siapa itu Abu Suhail? Siapa itu Mahmud Halabi? Siapa Dzulhiyah al-Baydha? Orang tidak mengenalnya. Ya. Memang unik-unik ya al-hadisnya. Fatasmiyatu biha naw'un minal ikhfa'i wat tadlis. Lismi Syekh. Maka penamaan dia dengan nama-nama ini merupakan salah satu bentuk, ya, menutupi dan tadlis terhadap nama Syekh. Wa hadha huwa alladhi yuriduhul mudallis. Dan memang itu tujuannya si mudallis, untuk menutupi identitas sejati dari Syekhnya. Yasifuhu bima la yu'raf bihi kay la yu'raf. Dia sifati syekhnya dengan sifat-sifat yang tidak dikenal dengan tujuan agar syekhnya itu tidak diketahui. Wa dzalika liwujudi aibin fihi qadhafin au sigari sinnin au ghairi dzalik. Yang demikian bisa jadi latar belakangnya adalah karena ada kelemahan, ada aib pada diri sang syekh. Seperti kelemahan atau sigaru sinnin, usianya yang masih muda, gengsi dong. Ya, ngeriwayatkan hadis dari orang yang lebih muda. Maka dia buat jangan sampai orang tahu kalau dia meriwayatkan hadis dari orang yang lebih muda. Ya. Au ghairi dzalik, atau yang selainnya. Ya, misalnya juniornya. Ya, juniornya dari sisi ilmu, dia enggak mau ketahuan. Wah, ini kok ngeriwayatkan hadis dari junior, gimana sih kamu Ustadz Kibar kok ngambil ilmu dari Ustadz Sigor? Akhirnya apa? Dia beri julukan yang berbeda, dia tutupi. Dia merasa bahwa itu adalah sebuah aib. Maka dia sifati syekhnya dengan sifat-sifat yang tidak dikenal oleh manusia. Ya, paham ya jadinya? Ya, tadlis syuyukh. Jadi dia enggak bohong sebenarnya, enggak bohong sama sekali, enggak ada isqatur rawi, enggak ada. Kemudian dia benar-benar mendengar betul. Tapi yang terjadi di sini adalah apa? Dia mencitrakan syekhnya itu dengan citra yang berbeda, ya, agar tidak ketahuan. Misalhu, contohnya qaulu Abi Bakar bin Mujahid ahadi aimmatil qurra. Contohnya adalah apa yang diucapkan oleh Abu Bakar bin Mujahid, salah satu imam Al-Qurra. Haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah yuridu bihi Abu Bakrin ibn Abi Dawud As-Sijistani. Abu Bakar bin Mujahid, ya, salah seorang qurra mengatakan haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah. Ya. Menyampaikan kepada kami Abdullah bin Abi Abdullah. Yang dia inginkan adalah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Wallahu a'lam, ana coba mentrek kenapa, apa yang menyebabkan Abu Bakar bin Mujahid melakukan hal tersebut, tapi enggak dapat. Dan, tapi di sini dia telah mengubah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani terkenal dengan nama Abu Bakar bin Abi Daud Ibnu Abi Daud As-Sijistani. Tapi kemudian dia meriwayatkan hadis dengan menyebut nama Abdullah bin Abi Abdullah. Ya, Abu Daud jadi Abu Abdullah. Ya, sehingga tidak diketahui oleh orang bahwa yang dimaksud adalah Abu Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Ini contoh tadlis asyuyukh. Ya, paham ya bentuknya ya? Ya, memang berbeda antara ketiga tadlis ini. Kemudian hukum tadlis, hukum dari tadlis. Qala amma tadlisul isnad fa makruhun jiddan. Maka tadlis isnad ini hukumnya makruh. Tsammahu aktsarul ulama, para ulama mencelanya. Kebanyakan para ulama mencela tadlis al-isnad. Wa kana syu'batun min asyaddihim dzamman lahu. Dahulu Imam Syu'bah termasuk imam yang paling keras celaannya terhadap orang yang melakukan tadlis al-isnad. Faqala fi aqwalan. Maka beliau mengatakan beberapa tanggapan terhadap tadlis al-isnad. Beliau mengatakan at-tadlisu akhul kadhib. Tadlis itu merupakan saudaranya dusta. Ya, merupakan saudaranya dusta. Wa amma tadlisu taswiyah fahuwa asyaddu karahatan minhu. Adapun tadlis taswiyah, maka ini jauh lebih dibenci. Hatta qala Iraqi innahu qadihun fi man ta'ammada fi'lahu. Maka kata Al-Iraqi, ini merupakan sebuah cacat bagi orang yang dengan sengaja melakukannya. Ya, kalau jadi dia bisa apa? Dicela, dicacati hadisnya kalau dia melakukan tadlis at-taswiyah. Bahaya kan? Isqatu rawin dhaif baina thiqatain. Harusnya hadisnya itu dhaif karena ada kelemahan ini, tapi dia sembunyikan. Parah ini. وإما تدليس، وأما تدليس الشيوخ فكراهته أخف من تدليس الإسناد. Adapun tadlis asyuyuh maka kemakruhannya ini lebih ringan daripada tadlis al-isnad. Kenapa? Li'anna al-mudallis lam yuskit ahadan, karena mudallis tidak menghilangkan seorang pun, dia tidak menghilangkan seorang rawi pun. Wa innamal karahah bisababi taji al-marwi anhu wa taw'iri tariqi ma'rifatihi 'ala sami'. Hanya saja ya kemakruhannya itu karena sebab dia menghilangkan ya rawi dan juga istilahnya menyembunyikan jalan untuk mengetahui rawi tersebut dari para pendengar. Ya, artinya dia membuat orang lain itu tidak tahu siapa si fulan ini. Dia membuat seorang rawi menjadi tidak dikenal karena diubah namanya, diubah kunyahnya, diubah nisbahnya. Wa takhtaliful hal fi karahatihi bihasabi ghardil hamil alaih. Maka kemudian keadaannya itu berbeda-beda dalam kemakruhannya. Bihasabil ghardil hamil alaih, sesuai dengan, disesuaikan dengan tujuan, apa yang menjadi tujuan orang yang melakukan hal tersebut. Ya, kalau dia tujuannya menyembunyikan kelemahan, wah bahaya kan, hadisnya menjadi kuat padahal lemah. Ya. Kemudian al-aghrad al-hamilah ala tadlis, tujuan-tujuan yang menyebabkan seorang rawi melakukan tadlis. Yang pertama kata beliau, dha'fu syaikh au kaunuhu ghairu thiqah. Yang pertama dia melakukan tadlis karena apa? Kelemahan syekhnya atau karena syekhnya itu bukanlah thiqah, bukan rawi yang thiqah. Baik, bukan rawi yang thiqah, jadi dia sembunyikan. Kemudian yang kedua, ta'akhuri wafati syekh bihaitsu syaraka taliba fi sima'i minhu jama'atun ja'u ba'da hadha talib. Kemudian ta'akhuri wafati syekh, syekhnya terlambat meninggal. Artinya syekhnya berumur panjang. Kenapa kok jadi ini jadi alasan syekhnya umur panjang kok dia kemudian melakukan tadlis? Bihaitsu syaraka taliba fi sima' minhu jama'atun ja'u ba'da hadha talib. Kenapa disaingi oleh orang-orang yang lebih senior, lebih junior. Jadi dia udah ngambil ilmu dari syekh ini, udah ngambil hadis. Ternyata syekhnya ini masih panjang umurnya, sehingga orang-orang yang jauh di bawah dia bisa mengambil ilmu juga dari syekh. Bisa mengambil hadis juga dari syekh. Sehingga dia pun mengganti nama syekhnya. Kenapa? Khawatir itu disaingi oleh junior-juniornya. Paham enggak maksudnya? Ya. Yang ketiga, sigharu sinni syekh bihaitsu yakunu asghar minar rawi anhu. Ya, masih mudanya usia si syekh. Ya. Orang yang meriwayatkan itu lebih senior daripada syekhnya. Maka malu dia. Masa saya ngambil hadis dari orang yang lebih muda, dia lakukan tadlis. Kemudian yang keempat, kasratul riwayati an syekh. Fala yuhibbul iktsar min dzikri ismi syekhihi ala suratin wahidah. Yang keempat, karena banyaknya periwayatan hadisnya dari syekh tersebut, dia tidak suka untuk memperbanyak penyebutan nama syekhnya ya dalam satu bentuk. Maka dia gambarkan seolah-olah syekhnya itu banyak, padahal syekhnya cuma satu. Haddatsana ya Abu Abdullah. Allah di waktu yang lain dia katakan haddatsana Abu Sufyan misalnya. Syekhnya punya dua anak, satunya Abdullah, satunya Sufyan. Biar kelihatan banyak syekhnya. Ya. Ini adalah tujuan-tujuan yang tujuan-tujuan agar Kenapa seseorang itu melakukan tadlis? Tadlis asy-syaikh, tadlis asy-syuyukh. Adapun al-aghradul hamilah ala tadlis al-isnad khamsatun. Adapun yang membawa seseorang melakukan tadlis al-isnad itu ada lima. Yang pertama, tauhimu uluwil isnad. Ay ayyuhaman nas anna isnadahu alin. Alin. Yang pertama, mengesankan tingginya sanad. Ya. Kenapa dia melakukan tadlis al-isnad? Dengan tujuan agar sanadnya itu kelihatan lebih tinggi. Ya, karena dia menghilangkan satu rawi. Jadi sanadnya lebih lebih pendek, lebih tinggi. Ayu haman nas anna isnadahu alin, agar orang-orang mengira sanadnya itu tinggi. Yang kedua, fawatu syai'in minal hadith an syaikhin sami'a minhul kathir. Karena dia hilang darinya satu hadis, padahal dia sudah mendengar banyak hadis dari syekh tersebut. Dia sudah mendengar banyak hadis dari syekh tersebut. Ternyata ada satu hadis yang syekhnya itu nggak berikan sama dia, berikan lewat jalur orang lain. Maka gengsi dia. Ya kok kenapa? Saya banyak dapat hadis dari beliau. Kenapa ini kok nggak dapat? Ya sudah deh, potong aja deh. Seolah-olah saya mendengar dari beliau, padahal ada perantaranya antara dia dengan hadis tersebut. Antara dia dengan syekhnya. Ya. Kemudian yang ketiga, keempat dan kelima, al-aghrad as-salasatil ula, ya, al-madhkura fi tadlis asy-syuyukh. Kemudian yang keempat, yang ketiga, keempat dan kelima sama dengan alasan, ya. Tiga alasan yang pertama dari tadlis asy-syuyukh. Bisa jadi karena kelemahan syekhnya atau karena syekhnya telat nikah, apa, telat meninggalnya, ya, atau umurnya panjang, atau yang ketiga karena syekhnya itu masih muda. Kemudian yang ke-10, asbab dzammil mudallis tsalatsatu wa hiya, sebab-sebab tercelanya mudallis ada tiga. Yang pertama, ihamuhu as-sima mimman la yasma minhu. Yang pertama, dia mengesankan bahwa dia mendengar padahal dia tidak mendengar. Mengesankan bahwa dia mendengar hadis padahal sesungguhnya dia tidak mendengar. Kemudian yang kedua, uduluhu anil kashfi ilal ihtimal. Ya. Keadilan dia dari apa? Mengungkap al ihtimal. Atau pengalihan dia, ya, pengalihan dia dari mengungkap ilal ihtimal, ya, harusnya kan dia menjelaskan dengan betul sanad hadis tersebut, tapi malah dia memalingkan orang dari memahami hadis atau sanad itu atau dari melihat kesahihan sanad tersebut, ya. Jadi dia memalingkan seseorang dari mengungkap, ya, sanad tersebut. Maksudnya gini loh, harusnya kan orang tuh bisa meneliti sanadnya dengan baik, tahu siapa siapa siapa siapa. Orang bisa mengungkap, oh si fulan ini ternyata rawi yang dhaif, rawi yang lemah. Tapi itu semua ditutupi oleh seorang mudallis, maka dia pun dicela karena hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, ilmuhu bi annahu law dzakara alladhi dallasa anhu lam yakun mardiyan. Dalam keadaan dia tahu, ya, dia tahu bahwa kalau dia menyebutkan hadis yang dia tadlis tersebut, maka dia tidak akan diridhoi, tidak akan diterima hadisnya. Dia tahu, tapi memang sengaja dia melakukan manipulasi agar orang tidak tahu. Jadi dia melakukan manipulasi itu di atas ketidak di atas apa kesadaran sendiri. Di atas kesadaran sendiri. Ini yang membuat seorang mudallis itu tercela. Ya. Kemudian yang ke-11, hukmu riwayatil mudallis. Ikhtalafal ulama fi qabuli riwayatil mudallis ala aqwal. Ashharuha qawlan. Para ulama berbeda pendapat tentang diterimanya riwayatnya seorang mudallis, ya, menjadi beberapa pendapat. Yang paling masyhurnya ada dua pendapat. Yang pertama, radd riwayatil mudallis mutlaqan wa in bayyana as-sama' as-sama' li'anna tadlisa nafsahu jarhun wa hadha qaul ghairu mu'tamad. Yang pertama adalah menolak semua riwayat seorang mudallis secara mutlak tanpa syarat, semuanya ditolak. Ya, walaupun dia menjelaskan bahwa dia benar-benar mendengar, misalnya tadlis at-taswiyah atau tadlis al-isnad. Ya, walaupun dia kemudian menjelaskan siapa rawi di tengah-tengahnya itu, tapi tidak diterima. Kenapa? Li'anna tadlisa nafsahu jarhun. Karena seseorang melakukan tadlis ini sudah merupakan celaan bagi dirinya. Wa hadzal qaul ghairu mu'tamad. Adapun pendapat ini ya tidaklah dipegang. Pendapat yang dipegang adanya tafsil atau perincian, wa huwal qaulus sahih. In saraha bisima qubilat riwayatuhu ay in qala sami'tu aw nahwaha qubila hadithu. Kalau dia meriwayatkan, seorang mudallis meriwayatkan hadis dengan mengucapkan sami'tu, aku mendengar. Ya, walaupun dia dikenal sebagai seorang mudallis, tapi kalau dia mengatakan dalam periwayatannya sami'tu, aku mendengar, maka hadisnya diterima. Kenapa? Karena dia ketika mengatakan sami'tu berarti dia tidak sedang melakukan tadlis. Ya. Kemudian illam yusarrih bisima lam tuqbal riwayatuhu. Kalau dia tidak mensorehkan ya bahwa dia mendengar dengan lafaz sami'tu au haddatsana, maka tidak diterima riwayatnya. Ai in qala an wa nahwaha lam yuqbal haditsu. Kalau dia cuma mengatakan na'am, dia mengucapkan an saja dari si fulan, maka tidak diterima hadisnya. Harus ada apa? Tasrih as-sima. Harus dia benar-benar mensorehkan bahwa dia mendengar hadis tersebut. Kalau hanya dengan lafaz an, maka hadisnya seorang mudallis tidak diterima. Jadi mudallis tetap diterima hadisnya dengan syarat dia mensorehkan bahwa dia mendengar hadis tersebut. Kemudian yang ke-12, bima yu'rafu at-tadlis. Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah tadlis? Yu'rafu tadlisu bi ahadi amroin. Diketahuinya sebuah tadlis karena dua perkara. Yang pertama, ikhbarul mudallis nafsihi idza su'ila annahu dallas kama jara li ibni Uyainah. Dia mengkhabarkan sendiri bahwa dia telah melakukan tadlis apabila dia ditanya. Ya, dia jelaskan bahwa iya benar saya melakukan tadlis kama jara li ibni Uyainah, seperti yang dilakukan oleh Sufyan ibnu Uyainah. Jadi Sufyan ibnu Uyainah ini termasuk mudallis. Tapi dia menjelaskan ketika dia melakukan tadlis, dia jelaskan bahwa yang baru dia lakukan adalah sebuah tadlis. Kemudian yang kedua, nasu imamin min a'immati hadza sya'ni bina'an ala ma'rifati dzalika minal bahthi wat tatabbu'. Kita mengetahui tadlis dari nas seorang imam, dari imam-imam ilmu ini, yakni ilmu hadis, ya dibangun di atas pengetahuan mereka terhadap apa, karena penelitian dan penelaahan mereka. Jadi kita tahu bagaimana ya mereka tahu kita bahwa itu ada tadlis karena penelaahan dari para a'immah. Kemudian penutup dari pembahasan tadlis adalah asyharul musannafat fi tadlis wal mudallisin. Ya. Tulisan-tulisan atau karya-karya yang berbicara tentang tadlis dan mudallis. Hunaka musannafatun fi tadlis wal mudallisin kathirah. Banyak sekali tulisan-tulisan yang dibuat tentang tadlis dan mudallisin. Di antara yang terkenal adalah salah satu musannafati lil khatib al-Baghdadi. Wahidun fi asma'il mudallisin wasmuhu at-tanbih at-tabyinul asma' At-tabyin di asma'il al-mudallisin wal akharani afrada kullan minhuma li bayani naw'un min anwa'i tadlis. Ya. Pertama adalah tiga karya dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, yang pertama dari nama-nama, yang pertama tentang nama-nama orang-orang yang ya mentadlis hadis. Nama kitabnya At-Tabyin li Asma'il Mudallisin. Penjelasan tentang nama-nama mudallisin. Wa akharanu afrada kullan min huma li bayani naw'in min anwa'it tadlis. Kemudian yang dua kitab yang lainnya untuk menjelaskan jenis-jenis dari tadlis. Ya. Kemudian yang kedua, karya yang kedua, At-Tabyin li Asma'il Mudallisin li Burhanuddin Ibn Halabi Ibn Al-Halabi wa qad tubi'at hadhihi risalah. Dan telah dicetak risalahnya, ya. Sama kitabnya judulnya At-Tabyin li Asma'il Mudallisin. Ya, cuma pengarangnya berbeda, Burhanuddin Ibn Al-Halabi. Kemudian yang ketiga, ta'rifu ahlut taqdis bimaratibil mawsufina bitadlis lil Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian yang ketiga, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar yang berjudul ta'rifu ahlut taqdis bimaratibil mawsufina bitadlis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ya, selesai kita dari tadlis, maka insyaAllah besok kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu Mursal Al-Khafi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.